yang mau mengambil pedang tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan man ya'khudhu bihaqqihi. Maka siapakah yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Ya, dengan menjalankan hak pedang tersebut. Fa'ahjamal qawm. Maka mereka pun, para sahabat, ya, menahan diri darinya. Naam. Karena mereka belum mengetahui hak apa yang berkaitan dengan pedang tersebut. Bisa jadi itu merupakan sesuatu yang ancaman sangat besar. Khawatir mereka tidak mampu untuk menjalankan hak tersebut. Khawatir mereka ketika telah mengambil janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil pedang itu ternyata kemudian tidak menyempurnakan haknya. Maka mereka pun menahan darinya. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang ada pada waktu itu pun mengatakan ana akhudhu bihaqqi. Aku yang akan mengambilnya dengan hak pedang tersebut. Naam. Ya. Allah berikan taufik kepada Abu Dujanah untuk mengambil pedang itu dan menunaikan dari hak pedang tersebut digunakan ya untuk berperang sampai pedang itu rusak untuk memerangi mereka orang-orang musyrik. Tafalaqa biha man musyrikin. Maka beliau pun dengan pedang tersebut pun menebas. Naam. Ya, kepala-kepala mereka orang-orang musyrik. Naam, rawi Muslim Abu Dujanah beliau adalah sebutkan di sini simak Ibnu Harsah. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa perang Uhud yang itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Naam merupakan di antara peperangan-peperangan yang dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Naam dalam perang Uhud tersebut terdapat berbagai macam kejadian-kejadian yang besar. Ya. Di antaranya terlukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga patah gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya kurang lebih 70 dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan yang lainnya yang mana sebab terjadinya perang Uhud tersebut sebagaimana disebutkan dalam sejarah dalam hal ini bahwasanya orang-orang Quraisy musyrikin tatkala mereka mendapatkan kekalahan perang dalam perang sebelumnya perang Badr yang terjadi pada tahun 2 Hijriah menimpa apa yang ditimpa oleh mereka tidak sedikit dari tokoh-tokoh mereka pembesar-pembesar mereka yang terbunuh dalam perang Badr yang terjadi pada tahun sebelumnya maka mereka menginginkan untuk membalas atas kekalahan mereka pada perang Badr tersebut. Sehingga mereka pun naam bertolak ke Madinah untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika berita khabar kedatangan mereka orang-orang musyrik tersebut di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi mereka. Ya. Sebagian mengusulkan agar supaya tetap saja berada di Madinah yang dengannya memungkinkan untuk menyerang mereka dengan panah-panah dari rumah-rumah sehingga memungkinkan untuk menyerang di sisi yang lainnya terjaga, terlindungi, terbentengi dengan beradanya masih tetap di dalam rumah-rumah. Sebagian mengusulkan untuk keluar, menghadang mereka, menyambut kedatangan mereka. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk keluar menghadang mereka di Uhud yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur barisan. Para sahabat secara teratur sebaik-baik pengaturan mereka yang memiliki kemampuan ahli dalam memanah diposisikan pada tempat ketinggian. Jumlah mereka kurang lebih 50 dari kalangan sahabat dan menyerahkan kepemimpinan dari pasukan pemanah tersebut kepada Abdullah bin Jubair serta memberikan perintah untuk supaya tetap berada pada tempat ketinggian itu apapun yang terjadi di bawah. Baik kaum muslimin mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan, jangan meninggalkan tempat ketinggian itu. Terjadilah apa yang terjadi pada awal-awal pertempuran di mana kaum musyrikin bisa dikalahkan sehingga mereka kocar-kacir, tunggang langgang, berlarian, kembali mereka tidak tersisa kecuali sedikit dari mereka. Yang kemudian kaum muslimin yang ada di bawah pun memulai mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin yang ada di atas ketinggian melihat yang demikian itu berniat ingin membantu mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Menganggap bahwasanya perang telah selesai. Mereka orang-orang musyrik sudah kucar-kacir lari tunggang langgang. Sehingga mereka sebagian tidak turun membantu. Dan telah diingatkan akan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di ketinggian apapun yang terjadi, baik mendapatkan kemenangan atau kekalahan apapun. Akan tapi di antara mereka tidak melakukan nasihat tersebut dari apa yang telah diingatkan. Dan itu dilihat oleh mereka, orang-orang musyrik bahwasanya mulai ada kekosongan di tempat ketinggian sehingga mereka pun akhirnya berputar, berbalik. Berusaha untuk mengambil tempat ketinggian itu dan kemudian bergabung dengan kaum muslimin sehingga mereka dengan mudah untuk memerangi kaum muslimin. Terjadi apa yang terjadi di mana Rasulullah SAW terluka. Kurang lebih dari 70 dari kalangan para sahabat. Itu meninggal padanya. Yang tentunya ada hikmah yang begitu besar. Yang terjadi pada perang Uhud tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hikmah dari peristiwa perang Uhud yang awalnya kaum muslimin di awal pertempuran mendapatkan kemenangan, kemudian terjadi apa yang terjadi sehingga pada akhir perang tersebut mendapatkan kekalahan. Tapi ada hikmah yang Allah inginkan, hikmah yang begitu besar di balik peristiwa perang Uhud tersebut. sebagaimana yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Imran, seperti yang terdapat di antara dalam ayat yang ke-140, 41, 42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, "In yamsaskum qarhun faqad masal qarhu masal qawmil qarhun mithlu." Jika ya kalian mendapatkan luka-luka pada perang Uhud tersebut, maka sungguh mereka, orang-orang musyrik pun sebelumnya telah mendapatkan luka-luka. Ya, yang lebih banyak bahkan. Nah, pada peristiwa perang Badar. Dan itu merupakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nah, hari-hari yang demikian itu Allah silih. Nah, gilirkan di antara manusia. Terkadang kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sisi yang lainnya terkadang mendapatkan kekalahan. Naam. Ya, Allah gilirkan. Naam. Yang di antara hikmahnya Allah sebutkan, waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Di antara hikmahnya, dengan peristiwa tersebut Allah gilirkan, terkadang mendapatkan kemenangan, terkadang mendapatkan kekalahan kaum muslimin, agar supaya betul-betul diketahui siapa di antara mereka tersebut yang betul-betul beriman. Siapa di antara mereka yang selama ini menyembuhkan kekufuran dari kalangan orang-orang munafik. Dengan terjadinya yang demikian itu akan terpisahkan siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang selama ini ternyata menyembunyikan kekufuran dari kalangan orang-orang munafik. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dengan peristiwa tersebut Allah hendak menjadikan di antara kalian, wahai orang-orang beriman, orang-orang yang syahid, yang merupakan di antara derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang Allah sediakan, Allah muliakan dengannya hamba-Nya. Naam. Yang tentunya itu tidak akan bisa didapatkan dengan ya, naam, begitu saja, akan tetapi dengan adanya sebab. Ya. Naam. Dengan adanya jihad yang terkadang mendapatkan kemenangan, terkadang mendapatkan kekalahan, ada korban jiwa pada bagi kaum mukminin itu merupakan kemuliaan, meninggal dalam kondisi syahid. Ya, wallahu la yuhibbu dzalimin wali yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafir. Allah hendak membersihkan hambanya, orang-orang yang beriman, membersihkan dosa-dosa aib mereka dengan jihad tersebut, dengan meninggalnya mereka dalam kondisi syahid. Di sisi lain Allah hendak membersihkan, memurnikan orang-orang yang beriman. Siapa yang betul-betul murni keimanannya, untuk memisahkan dari mereka orang-orang yang munafik. Dan dengan itu pula hendak Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan orang-orang kafir. Nah, ya, di antara hikmah dengan peristiwa perang Uhud tersebut, dari sekian banyak hikmah. Naam. Ya, Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Naam, termasuk di antara para ulama ya yang sangat bagus, begitu indah dalam menjelaskan tentang bagaimana hikmah yang begitu besar di balik peristiwa perang Uhud itu. Naam. Ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Naam. Al-muhim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah SAW pada peristiwa perang Uhud tersebut pernah beliau mengambil suatu pedang. Naam, yang kemudian mengatakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Ya. Naam. Para sahabat pun kemudian mengangkat mereka, kemudian mengulurkan tangan mereka, seraya mengatakan, saya Rasulullah masing-masing dari mereka. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Nah, ya, yang kemudian mereka menahan diri darinya. Ketidaktahuan mereka, para sahabat, apa hak dari pedang ini? Nah, ya. Bisa jadi sesuatu yang hak yang begitu besar, khawatir mereka enggak mampu, ya, Untuk menjalankan hal tersebut, khawatir ketika telah mengambil pedang itu berarti telah mengadakan perjanjian dengan Rasul, khawatir tidak bisa menyempurnakan yang demikian itu. Nah, bukan karena para sahabat Ridwanullah al-Majmain mereka itu penakut, tidak. Sama sekali tidak. Makanya ketika awal pertama kali dikatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, serta mereka semuanya mengatakan, saya Rasulullah. Untuk mengambil pedang itu digunakan untuk berjihad tanpa adanya persyaratan sedikit pun. Nah, tapi ketika Rasul mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya, nah, khawatir mereka tidak mampu menjalankan hak, khawatir tidak mau tidak bisa menyempurnakan haknya. Nah, sehingga mereka para sahabat pun na'am ahjam. Ya, ahjam. Tawakuf. Menahan diri darinya. Yang kemudian Allah memberikan taufik padanya Abu Dujanah Simak bin Harsah radhiyallahu ta'ala anhu mengambil pedang tersebut. Na'am. Ya, untuk menggunakan pedang ini berjihad bersungguh-sungguh, ya, untuk menebas na'am leher-leher mereka orang-orang musyrik sampai pedang ini rusak, hancur. Na'am, betul-betul digunakan. Ya. Na'am, beliau mendapatkan taufik yang dengannya beliau yang mengambil pedang tersebut. Na'am. Sekali lagi, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun pada diri para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain mereka adalah orang-orang yang memiliki ya sifat penakut, tidak sama sekali. Nah, menahan diri mereka dari pedang tersebut untuk mengambilnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir tatkala mereka belum tahu apa hak pedang ini, ternyata hak tersebut sesuatu yang sangat besar, khawatir mereka tidak mampu untuk memikulnya, khawatir mereka tidak mampu untuk menyempurnakannya. Nah, ya. Yang ini tentunya menunjukkan tentang sisi keutamaan yang ada pada sahabat Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Bagaimana keberanian yang ada pada beliau menjelaskan tentang pengorbanan jiwa raga beliau ya untuk agama ini serta kejujuran beliau dalam berjihad. Nah, meninggikan kalimatullah. Ya. Sehingga beliau pun na'am mengatakan, ana akhudhuhu bihaqi. Saya akan mengambil ya Rasulullah. Ya, pedang tersebut dengan haknya. Na'am. Ya. Di sini pun memberikan faedah kepada kita. Na'am. Tentang ya, khasyah tahammul amanah. Naam. Kekhawatiran untuk memikul suatu amanah bagi orang yang naam ya pada dirinya melihat sesuatu kelemahan padanya hendaklah memiliki rasa khasyah, khawatir takut naam memikul suatu amanah kalau dia memang memandang dirinya orang yang lemah dalam. Dan di sini pun memberikan faedah kepada kita. Naam, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala di sini. Naam. Ya. Di mana beliau ya menyebutkan bahwasanya fi hadza dalilun ala anna yanbaghi lil insan an yubadira bil khair wa an la yata'akhkhar. Dalam hadis ini pun memberikan faedah semestinya seorang itu bersegera kepada kebaikan dan tidak menunda-nundanya sehingga ya sesuai hadis ini na'am dengannya oleh al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam dimasukkan dalam bab ini bab al-mubadarah ilal khairat. Na'am, dan hendaklah an yasta'ina billah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa idasta'ana billah wa ahsan bidzan a'anallah. Ya. Dan ketika seorang itu mohon pertolongan kepada Allah dan dia berhusnudzon kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan padanya, akan memudahkan segala urusannya perkaranya. akan dibantu sehingga akan merasa ringan dalam menjalankan perkaranya. Nah, ya. Wa fi hadza, dan kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dalilun aidan ala husni riayatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Ini pun juga memberikan faedah tentang bagaimana bagusnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Li'anna lam yakhussa bi sayf ahadan minan nas, di mana beliau tidak mengkhususkan terhadap seorang pun di antara para sahabat terkait tentang pedang. Ya. Ada salah satu di antara sahabat. Nah, akan tapi beliau memberikan kesempatan itu untuk semuanya. Nah, ya, sehingga menawarkan siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini. Tidak langsung berikan secara khusus kepada orang tertentu. Diberikan kesempatan untuk mereka, ya, na'am, mengambil pedang tersebut. Ya, wa hakadha yanbaghi lil insan alladhi istar'ahu Allah ra'iyatan an la yuhaba ahad, dan demikian pula semestinya seorang ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang pemimpin untuk memimpin rakyat, jangan sampai dia itu mengkhususkan orang tertentu, memperhatikan, condong terhadap orang tertentu tanpa memperhatikan, ya, yang lainnya. Nah, ya, siapapun selaku pemimpin, ya, hendaklah betul-betul memperhatikan terhadap semuanya, tidak mengkhususkan kepada seorang kemudian mengabaikan yang lain. Wa alla yatasarraf tasarrufan yadhunnu anna muhabbihi, dan jangan dia melakukan suatu tindakan perbuatan yang kemudian disangka ternyata dia punya kecondongan terhadap, ya, seseorang tertentu, mengkhususkan terhadap orang tertentu. Nah, ya, tapi ndaklah punya perhatian itu secara menyeluruh. Nah, jangan ada sisi kecondongan terhadap orang tertentu, mengkhususkan orang tertentu, karena ini bisa menyebabkan furqah, kata beliau. Ya, ketika seorang itu mengkhususkan condong terhadap orang tertentu, mengabaikan yang lainnya, ataukah melakukan tindakan perbuatan yang itu akan disangka, dikira punya kecondongan, hasala minal qom furqah, akan menjadikan sebab furqah, perpecahan. Dan itu akhirnya memberikan pengaruh. Naam, terhadap jamaah kaum muslimin, athar dalam muamalah mereka. Ya. Naam. Naam. Ya, tidak mengapa untuk mengistimewakan seseorang yang memang pada dasarnya punya kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Naam. Ya, yang kemudian mengkhususkan orang tersebut karena suatu keistimewaan, kelebihan yang ada padanya yang tidak didapatkan pada yang lainnya. Nah, yang semestinya itu pun memberikan penjelasan, akan lebih baik menjelaskan kenapa mengkhususkan ini, memberikan pedang ini langsung kepada si fulan yang alan. Ya, karena sebab, nah, keutamaan, keistimewaan yang ada padanya. Kenapa tugas ini diberikan si fulan, si alan? Naam, ya. Kenapa proyek ini diberikan kepada naam dia, tidak yang lainnya? Ya, karena kelebihan yang ada padanya, demikian dan demikian. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Zubair bin Adi, hadis yang berikutnya yang keenam. Qala, dari Zubair bin Adi rahimallahu taala qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu fasakauna ilaihi manal qaminal hajjaj. Naam, ya, dari Zubair bin Adi beliau mengatakan rahimallahu taala, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang kemudian kami mengadukan kepada beliau atas apa yang kami dapatkan dari perlakuan, tindakan, perbuatan kezaliman dari Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Naam, dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Ya. Faqala, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pun memberikan nasihat. Naam, kepada mereka yang datang kepada beliau atas apa yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan, ya, dari kezaliman seorang penguasa. Faqala, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Maka sesungguhnya tidaklah akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu akan jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, hingga kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian. Aku mendengarkan ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, ya, na'am, banyak pada waktu itu mendapatkan, na'am, ya, tindakan, perbuatan, perilaku dari seorang penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, salah satu umara pada kekhilafahan Bani Umayyah yang ma'ruf tentang kedzalimannya. Bagaimana dia menumpahkan darah. Dan dialah orang yang mengepung Mekah pada waktu itu untuk memerangi Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan ia pun melempari Ka'bah dengan manjanik. Ya. Naam, ketapel yang besar yang digunakan untuk melempari dengan batu yang ditaruhkan yang begitu besar sampai akhirnya merusak sebagian dari bangunan Ka'bah pada waktu itu. Banyak manusia mendapatkan berbagai macam kezaliman pada waktu itu. Nah, sehingga mereka pun datang kepada, ya, seorang alim ulama dalam hal ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu di antara sahabat yang belakangan meninggal, ya, na'am, hingga kurang lebih sekitar 90 tahun, ya, beliau hidup setelah Hijriah. Na'am, sehingga tentunya beliau mendapatkan berbagai macam, ya, waktu-waktu, zaman-zaman yang terjadi berbagai macam fitan. Ya. Nah, fitnah-fitnah. Ya. Sampai mendapati zaman Al-Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi. Berbagai macam kedzaliman yang didapatkan oleh kaum muslimin. Naam, atas seorang penguasa ini. Yang kemudian mereka pun datang kepada Anas bin Malik minta bimbingan, minta fatwa, apa yang semestinya mereka lakukan, yang mereka perbuat. Bimbingan yang tentunya mereka mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Naam, yang di sini Zubair bin Adi menceritakan bagaimana mereka kaum muslimin mendatangi Anas bin Malik dan menyampaikan apa yang mereka rasakan dari kedzaliman penguasa itu, Al-Hajjaj. Naam. Ya. Barakallahu fik. Naam. Yang kemudian beliau membimbingkan kepada kaum muslimin, isbiru, memerintahkan mereka untuk bersabar. Nah, sabar atas kedzaliman penguasa. Ya. Hal itu disebabkan karena penguasa yang zalim tidaklah dikuasakan atas manusia. Itu melainkan di antara sebabnya karena manusia itu sendiri atas kedzaliman yang mereka lakukan, setidaknya terhadap diri mereka sendiri. Naam, jauhnya mereka terhadap agama. Ya. Dosa-dosa kemaksiatan yang mereka terjatuh padanya. Nah, demikianlah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang zalim itu atas yang lainnya. Naam, disebabkan atas apa yang mereka perbuat. Naam. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala beliau mengatakan, berikan nasihat pula kepada kaum muslimin. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, innallahi, sesungguhnya demi Allah, masallatallahu al-hajjat alaikum illa ukubatan. Naam. Ya. Demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguasakan hajjat, menjadikan dia pemimpin untuk memimpin kalian, melainkan itu adalah hukubah, hukuman untuk kalian. Fala tu'aribu uqubatallah bisayf, maka janganlah engkau menghadapi ya hukuman Allah Subhanahu wa taala atas kalian itu dengan pedang, dengan memberontak kepada penguasa yang zalim itu. Jangan, karena Allah kuasakan al-hajjat ini atas kalian karena bentuk uqubah atas kedzaliman kalian sendiri. Sehingga jangan kau menghadapi uqubah Allah, hukuman Allah ini dengan pedang. Semakin melakukan tindakan dosa dan kemaksiatan, justru akan semakin memperbesar uqubah Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Walakin alaikum bisakinah wa tadhru. Akan tetapi yang wajib bagi kalian untuk tenang, tunduk, ya. Nah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa inna Allah ta'ala yakun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadharrun. Dan sungguh kami telah menyiksa mereka dengan adab, akan tapi mereka tidak mau menundukkan diri, tidak mau merendahkan diri, justru semakin menjadi-jadi mereka, semakin akan dahsyat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Al wajib alal insan, yang wajib bagi seseorang, bagi seorang muslim, al istikanah ilallah. Hendaklah dia itu tunduk ya, patuh kepada Allah, wa tadarru ilaihi, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa mulazamatu dzikrihi, terus nantiasa mengingat Allah. Wa an yusliha halahu wa nafsahu wa dinahu wa an yastaqima 'ala ta'atillah. Na'am, 'ala wajhil ladzi yardallahu ta'ala. Hendaklah senantiasa terus mengingat Allah, berupaya memperbaiki keadaannya, jiwanya, memperbaiki agamanya, dan terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dengan sisi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Itu yang semestinya. Jangan kalian menghadapi uqubah Allah itu dengan pedang, memberontak. Ketahuilah kezaliman penguasa itu ya disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Perlu koreksi diri. Naam. Ya, sehingga kemudian perbaiki kondisi keadaan jiwa agamanya. Ya, upaya terus mengingat Allah, bertobat atas dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dengan itulah ya, bala ujian fitnah yang dihadapin manusia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. La na'am. Ya, yang zilul bala illa bidzambin wa la yurfa'u bala illa bitaubah. Tidaklah suatu bala, bencana, musibah, hukubah itu turun kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Naam. Ya. Nasihat untuk bersabar. Dan beliau mengingatkan bahwasanya tidaklah zaman-zaman yang setelahnya itu melainkan akan lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Naam. Fitnah-fitnah terus akan ada, semakin banyak, kerusakan semakin menyebar. Ya. Naam. Disebabkan karena kondisi keadaan zaman, tidaklah yang setelah melainkan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Naam. Yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, la ya'ti 'alaikum 'amun illa wa wasyarru minalladzi na'am kana qablahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tidaklah suatu tahun yang akan datang kepada kalian melainkan itu sesuatu yang jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Nah, aku tidak mengatakan, aku tidak maksudkan bahwasanya tahun ini itu lebih subur makmur dibandingkan tahun yang setelahnya. Penguasa di tahun ini lebih baik dari penguasa-penguasa yang setelahnya. Akan tapi karena ulama-ulama kalian, karena orang-orang baik di antara kalian, fuqaha kalian itu, mereka banyak yang meninggal. Sehingga sedikit yang akan membimbing manusia terkait agamanya. Sehingga kaum muslimin, manusia jauh dari bimbingan Alkitab dan Sunnah. Berbagai macam beda-beda yang bermunculan. Meninggalnya mereka para ulama, para fuqaha ahlul ilm, yang kemudian setelahnya tidak ada yang menggantikan mereka. Yang kemudian manusia-manusia di waktu itu, di zaman tersebut pun mengukur segala sesuatu, menghukumi segala sesuatu dengan ra'yu-ra'yu mereka, bukan dengan bimbingan kitab dan sunnah. Ini maksudnya, ini maknanya. Bukan karena zaman ini lebih makmur, lebih subur dibandingkan setelahnya, penguasa pemimpin tahun ini itu lebih baik dibandingkan yang setelahnya. Bukan, karena kondisi keadaan ulama, fuqaha yang semakin sedikit, banyak yang mereka meninggal, yang tidak ada yang menggantikan mereka dari keilmuan mereka, sehingga sedikit yang membimbing manusia terkait tentang agamanya. Itulah yang dimaksudkan tahun ini lebih baik dari tahun yang setelahnya. Tahun yang akan datang jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Yang ini pun memberikan bimbingan faedah kepada kita untuk kaum muslimin semangat dalam menuntut ilmu. Ya, tidaklah diberitakan yang demikian tujuannya. Diantaranya agar supaya kaum muslimin itu lebih semangat. Supaya nanti jangan sampai menghadapi zaman tersebut yang sangat mengerikan. Kerusakan yang begitu menyebar, fitnah-fitnah yang semakin banyak bertumbuh-tumbuh, di sisi yang lainnya sedikit yang membimbing. Di zaman-zaman yang perlu, butuh banyak bimbingan karena kerusakan, fitnah-fitnah yang terjadi. Ya kan? Semangat. Ya. Dalam bermajlis dan menuntut ilmu. Ambil kesempatan yang ada. Ya. Kita telah merasakan bagaimana sedikit demi sedikit para ulama yang sempat kita ya mendapati mereka. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Mubil dan para imam yang lainnya. Mereka sudah meninggal sedikit. Ya, ada yang menggantikan mereka. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'an alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.